Bagaikan matahari yang selalu menyinari bumi, engkau menjadi inspirasi untuk di dalam hati ini. Berjutaan puisi sanggup aku meyakini rasaku di dalam hati ini. Hanya engkau yang aku cintai. Maafkan aku selama ini yang tak pernah bisa untuk dirimu ada di hati. tanpa dirimu ada di hati.